ada bacaan seperti itu, dirikanlah sholat. Itu sebenarnya belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita ingin perbaiki dari adab sholat berjamaah di sini, janganlah bangun sampai imam berada di depan. Sampai imam berada di depan. Dan para ulama membicarakan kapan makmum bangun. Ada yang mengatakan makmum bangun ketika dimulai qomat, yaitu ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bangun. Ada yang mengatakan bahwa makmum bangun ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada yang mengatakan makmum bangun ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wallahu a'lam, itu adalah kumpulan dari pendapat para ulama. Dan belum ada dalil kuat yang menyandari sehingga kita menguatkan salah satu pendapat darinya. Maka oleh karena itu, bagi ulama peneliti, tidak, ketika tidak ada dalil kuat, maka dia adalah berhak untuk kapan saja dia bangun. Awal iqamah, pertengahan iqamah, atau akhir iqamah. Ini hal yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, imam besar di masjid ini adalah Al-Akh Farhan. Beliau yang menjadi imam. Maka kapan beliau bangun, beliau, kita yang bangun. Ya, kapan beliau bangun, kita yang bangun. Karena seperti itu adabnya. Jadi bukan tergantung kepada jam atau sholatnya saya. Kalau saya terlambat, dia bangun, maka iqamah. Karena terserah imam. Ya. Kalau seandainya terlambat, ada orang terlambat di pojok, dia sholat, imam menunggu, ini sudah dibunyi, maka lihat imamnya bangun atau tidak. Hatta tarawni, sampai kalian melihat aku, kan? Sampai kalian melihat aku. Maka begitulah sampai kalian melihat imam. Begitu adab di dalam sholat. Jadi benar-benar pembatasan 7 menit, 10 menit itu hanya sebatas pembatasan yang kita ingin rapi. Adapun itu dijadikan sebagai patokan untuk berdiri, maka tidak benar. Karena tidak ada hadisnya, berdirilah kalian sampai bunyi detik. Nah, tidak. Sampai apa? Sampai melihat aku. Nah, begitu. Ya, jadi semua yang kita kerjakan didasari dasar ilmu. Begitu juga di masjid-masjid lain. Di masjid-masjid lain. Jadi ukurannya adalah bukan detiknya imam. Nah, kalau seandainya ada misalkan saya, Ustaz Khairullah, sholat, lagi sholat, dilihat imamnya, imam datang enggak? Kalau seandainya imam datang, saya akan menghentikan sholat. Begitu. Jadi ukurannya adalah apa? Adalah hadis, adalah ayat. Jadi bukan ukurannya perasaan. Apalagi sampai wah lawas mana menunggu imam kada bangun-bangun. Ya. Ukurannya imam. Ukurannya imam, bukan ukurannya detikan yang ada pada jam. Baik. Sampai mana kita membicarakannya? Halaman 395. Pada keburukan zina, maka itu cukup sebagai suatu keburukan, betul? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah, sebelum saya lanjutkan membaca, ingin mereview sedikit sehingga ada kaitan antara pikiran kita dengan hal sebelumnya. Ayat ini, ayat 228, membicarakan tentang apa? Tentang talak. Talak dan yang berkaitan dengannya, yaitu masa iddah. Kita sudah sebutkan bahwa masa orang yang ditalak mempunyai masa iddah. Apa itu masa iddah? Hah? Masa menunggu. Untuk apa masa iddah ini? Hah? Untuk bisa membersihkan rahim, mengosongkan rahim. Istibra namanya dalam bahasa Arab. Artinya rahim berlepas dari semua air mani yang pernah masuk ke dalamnya. Ya. Istibra. Jadi faedah masa iddah adalah untuk apa? Namanya istibra. Istibra dalam bahasa Arabnya istibraun. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah pelajari juga bahwa salasata quru, quru di sini maksudnya adalah apa? Tiga quru. Menunggu wanita yang ditalak menunggu tiga quru. Quru di sini ada berapa pendapat? Ada dua. Yang pertama haid. Tiga quru. Dia menunggu tiga kali haid. Itu masa iddahnya. Kalau seandainya ditalak, kemudian dia menunggu tiga kali haid belum dirujuk juga, setelah tiga kali haid baru dirujuk, maka berarti itu harus, itu disebut dengan talak bain sughra. Talak bain sughra. Kalau sudah talak bain sughra, kalau ingin merujuk, itu pun kalau belum dinikahi. Kalau ingin merujuk, misalkan suami istri talak, masa iddahnya tiga kali haid. Lewat sudah masa tiga kali haid, maka sang suami ingin merujuk, ya, maka dia berarti harus nikah dengan nikah yang resmi. Ada wali perempuan, ada mahar, ada ijab kabul, ada saksi. Empat ini. Itu disebut dengan talak bain sughra. Nah, seperti itu. Itu fungsinya masa iddah. Jadi selain dia istibra, masa iddah ini juga fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menentukan ini talak rujuk atau talak bain. Karena talak itu ada namanya talak rujuk. Talak rujuk itu ketika dia mentalak satu, kemudian di masa iddah. Itu talak rujuk. Ya. Kemudian talak rujuk juga adalah ketika dia mentalak dua di masa iddah. Ini juga talak rujuk. Talak rujuk yang ketiga yaitu seperti tadi, talak bain sughra. Talak bain sughra. Dia mentalak kemudian habis masa iddah, maka dia rujuk dengan nikah kembali. Nah, ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua dari tiga quru. Pendapat yang kedua dari tiga quru apa artinya? Tiga masa suci. Kalau dihitung-hitung, mana yang lebih panjang? Tiga quru atau tiga masa suci? Tiga quru, tiga kali haid. Lihat sekarang permasalahan talak. Talak dibagi bisa dirujuk atau tidak dirujuk, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama talak satu masa iddah. Ini bisa dirujuk. Yang kedua, talak dua masa iddah. Ini juga bisa dirujuk. Dan ini, dua-dua ini tidak perlu nikah. Dia cukup menggauli istrinya. Dia cukup mengatakan saya rujuk kamu. Sudah cukup. Ya. Nah, di sana ada talak bain sughra. Apa itu talak bain sughra? Yaitu talak apabila entah dia satu atau dua, kemudian habis masa iddahnya. Maka dia wanita ini boleh dirujuk asalkan dengan apa? Nikah lagi yang resmi. Nikah lagi yang resmi. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, empat itu. Di sana ada talak yang tidak bisa rujuk. Itu talak tiga. Atau yang disebut dengan talak bain kubra. Kalau sudah tiga kali ditalak, maka ini disebut dengan talak bain kubra. Tidak bisa dirujuk kecuali wanita menikah dulu dengan laki-laki lain. Itu pun nikahnya nikah yang benar, bukan hanya sekedar sah. Benar, artinya nikah beneran. Si fulanah menikah dengan laki-laki lain dan merasakan hubungan badan, lezatnya berhubungan badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta tadzuqu usailataha wa yadzuqu usailatahu." Sampai perempuan itu merasakan lezatnya berhubungan, si laki-laki juga merasakan lezatnya berhubungan. Kalau ternyata setelah menikah dengan laki-laki lain kok cerai, baru boleh dirujuk. Ya, baru boleh dirujuk. Ini talak kalau dilihat dari apa? Rujuk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tadi menikah dengan laki-laki lain, kemudian kok dia cerai lagi, maka tetap saja berlaku padanya masa iddah. Masa iddah kembali kepada yang tadi. Bisa dipahami ya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita juga sudah menyebutkan bahwa orang yang mau menikah tidak boleh menyembunyikan kehamilannya. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa demikian? Karena agar tidak tercampur keturunan. Agar tidak tercampur keturunan. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Di akhir perkataan beliau mengatakan, semua mudarat itu akan terjadi kalau ia tinggal bersama laki-laki yang menikahinya secara batil. Di mana dalam hal itu juga ada perbuatan dosa besar secara terus-menerus, yaitu zina. Maka itu saja cukup suatu sebagai suatu keburukan. Artinya, kalau seseorang menikahi perempuan dalam keadaan hamil, dia tidak bisa dinasabkan, anak tadi tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya itu. Kemudian tidak bisa mewarisi. Kemudian aturan tidak bisa bergaul dengan anak perempuan-perempuan yang lain. Dan selama itu, dia berarti dalam keadaan perbuatan zina. ini suatu keburukan. Akibat menyembunyikan aib, dia menikah dalam keadaan hamil. Baik, kita baca sekarang. Wa amma kitmanul haidhi bani bi anna bi anista'jalat wa akhbarat bihi wa hiya kadhibah fa fihi min qita'in haq min qita'i haqqiz zawji anha wa ibahatiha li ghairihi wa ma yatafarra'u an dhalika min asy-syarr kama dzakarna. Adapun menyembunyikan haid apabila ia mempercepat waktu sucinya, lalu ia mengabarkannya bahwa padahal ia dusta, maka itu tindakan menghilangkan hak suami darinya dan halalnya dirinya untuk selain suaminya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah apabila dia menyembunyikan di haidnya, yaitu dia mempercepat waktu sucinya. Saya sudah suci, saya sudah haid, padahal belum. Maka ini berarti dia telah berdusta, perempuan ini telah berdusta. Maka itu tindakan menghilangkan hak suami darinya dan halalnya dirinya untuk selain suaminya. Kalau wanita ditalak, aturan berapa kali? 3 kali haid. Dia mengatakan baru 2 atau baru 1, dia mengatakan sudah, saya sudah suci. Demi apa? Demi menikah lagi mungkin dengan laki-laki lain. Ada telelek orang lain. Itu dia. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Ini berarti dia menzalimi suaminya. Kenapa? Karena menghilangkan hak suaminya. Berarti dia ingin iddahnya cepat habis. Kalau iddah cepat habis apa? Tidak bisa dirujuk kecuali dengan nikah, karena talak bain syukur tadi. Maka ini kalau seandainya perempuan menyembunyikan haidnya, yang menyebabkan selain suaminya bisa halal untuk menikahinya, nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ditakutkan masih ada benih-benih di rahimnya, dan untuk tidak terjadi itu maka ada syariat istibra selama 3 kali quru. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa fihi min qita'i haqqi zawji anha wa ibahatuha li ghairihi. Artinya, maka itu tindakan menghilangkan hak suami darinya. Suaminya berarti tidak berhak lagi atasnya. Kalau masih masa iddah, maka suaminya berhak atasnya. Mau dia rujuk, mau dia talak, terserah dia. Ya. Dan halalnya dirinya untuk selain suaminya. Halalnya dirinya untuk selain suaminya. Ini pengkhianatan dari seorang istri. Ini pengkhianatan dari seorang istri. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah khususnya, saya ingatkan, jangan pernah berkhianat kepada seorang suami. Ada hadis yang menyebutkan akan hal itu, buruknya pengkhianatan dari seorang istri. Ya. Wa hiya la tastaghni anha. Hadisnya begitu. Saya ulangi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Bazzar. Ibu-ibu jangan sewat dulu. Suami yang celeweng teh. Lain. Ini hadis, saya ingin bacakan hadis bukan nuduh. Ya. Coba perhatikan. La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Dan dia padahal tidak bisa lepas dari suaminya. Dia sangat membutuhkan suaminya. Termasuk tidak bersyukurnya seorang istri kepada suami adalah perbuatan menyeleweng. Ini dosa besar. Kenapa? Karena dia Perempuan itu kan tawanan di samping seorang suami. Ya. Dia diberi makan oleh suami, diberi tempat tinggal, diberikan pakaian, diberikan sandang, pangan. Dia sangat memerlukan suami. Maka tatkala sang suami tersebut dikhianati, terutama berkhianat permasalahan zina misalkan, maka ini masuk ke dalam hadis. Wahia la tastaghni anhu. Allah tidak melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suami, termasuk di dalamnya adalah berkhianat. Padahal perempuan tersebut tidak bisa lepas darinya. Sangat memerlukan istri tersebut. Maka hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa ma yatafarra'u an dzalika min asyarr. Nah, ini bahayanya. Dan segala hal yang disebabkan olehnya dari keburukan. Apa maksudnya? Kalau seandainya perempuan tersebut mempercepat haidnya, menyembunyikan haidnya, maka timbul keburukan. Ini yang diharamkan dalam Islam. Keburukannya apa? Nanti tercampurnya nasab keturunan. Ya, tercampurnya keturunan. Kama dzakarna, sebagaimana sudah kita sebutkan. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Bahkan sangat aneh luar biasa. Kembali saya ke permasalahan tadi. Sangat aneh luar biasa ketika ada seorang perempuan dibiayai oleh suaminya, diberikan sandang pangan oleh suaminya, suaminya tidak kurang-kurang, lahir batin tidak kurang-kurang, maka sang istri berzina diranjang suaminya. Ulun betakun non pian. Nah, kayak Zid. Kalau ada kayak itu, apa nang pian lakukan? Hah? Ganti ayalah. Hah? Nah, ganti aja selesai. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi ini kelaki-lakian, sifat kelaki-lakian, maka itu jelek sekali, buruk sekali. Tetapi permasalahannya kadang-kadang ada seorang istri yang bertobat. Nah, ini dia, seorang istri yang bertobat. Di sini terjadi pergoncangan di hati suami. Tapi tobatnya itu pun kalau pas ketahuan. Dan subhanallah, wallahi kisah nyata. Kisahnya, seorang istri berzina dengan laki-laki lain, dan alasannya cuma iseng. Dan berzinanya tidak sekali dua kali, berkali-kali. Kemudian setelah itu Allah lihat, hati-hati yang suka menyeleweng, suka mengkhianati pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala akan membuat aib itu akan keluar. Membuat aib itu akan keluar tanpa dia sadari. Dan itulah pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang sabar. Sang suami, sang istri tatkala menonton televisi, sang istri duluan tidur, sang suami masih sadar. Sang istri mengigau. Dan ini kisah nyata. Mengigau dengan igauan yang kotor. Seperti seorang yang berhubungan badan. Perkataan-perkataannya. Sang suami aneh. Dua hari, tiga hari, tiga malam. Seperti ini. Ditanya baik-baik. Ternyata mengaku 10 tahun menyembunyikan aib tersebut. Ya, bagaimanapun Allah akan menolong hambanya, itu pasti. Semenjak itu baru sang istri bertobat. Nah, saya permasalahan ini nanya sama ustadz-ustadz semua, mengatakan tidak ada cara lain kecuali cerai. Kita laki-laki untuk bisa mencari yang lain. Tetapi permasalahannya dia bertobat. Bertobatnya pun karena ketahuan. Kalau enggak ketahuan mungkin enggak bertobat. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pupuk keimanan terus di antara kita dengan istri kita. Merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang istri membawa laki-laki lain di atas ranjang suaminya. A'udzubillah, a'udzubillah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kadzabat wa akhbarat bi'adami wujudil haid latatulal iddah فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي صحت عليها محرمة من جهتين من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقضاء العدة ويكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنها. Nah ini beda lagi. Kalau seandainya perempuan tersebut dusta, dustanya bagaimana? Kalau tadi dustanya dia mengatakan sudah selesai haidnya, berarti dia memperbolehkan laki-laki lain untuk meminangnya. Ini pun bahaya, karena nanti mungkin ada sel-sel yang masih tersisa di rahimnya. Akhirnya nanti mungkin tercampur keturunannya, ya tidak ketahui apakah ini anak si fulan, ini anak si fulan. Kemudian para ikhwah sekalian, kebalikan dari itu, dia menyembunyikan bahwasanya dirinya sudah selesai masa iddah. Nah ini kebalikan yang kedua. Kalau tadi menyembunyikan apa? Dirinya belum selesai, Pak, tapi dia katakan sudah selesai. Kalau ini dia mengatakan dirinya masih iddah, belum selesai. Apa bahayanya? Perhatikan. Penulis mengatakan, dan jika ia berdusta mengabarkan bahwa ia tidak haid untuk menambah panjang masa iddahnya untuk dapat mengambil nafkah dari suaminya yang tidak wajib atasnya. Jadi begini, wanita kalau ditalak selama masa iddah, sang laki-laki masih wajib memberikan nafkah. Makanya selama masa iddah tidak ada seorang pun yang boleh melamarnya. Karena laki-laki masih wajib di menafkahinya. Nah, wanita ini sebenarnya sudah habis masa iddahnya, dia dusta, bohong. Bohongnya apa? Bahwasanya dia belum habis masa iddahnya. Untuk apa? Nafkah tadi biar lebih panjang. Ini sebabnya. Ujung-ujungnya berarti apa? Duit. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mengambil nafkah dari suaminya yang tidak wajib atasnya. Enggak wajib atas siapa? Suami tersebut. Hanya kebajikan kalau dia menafkahi istrinya yang ditalak. Ya. Hanya sebatas kedermawanan sang suami. Akan tetapi dia hanya ingin terus mendapatkannya. Maka nafkah itu haram dari dua sisi. Nafkah tersebut haram dari dua sisi. Kalau dia dusta, bahwa nafkah yang diambilnya itu bukan haknya. Itu berarti ngambil hak orang lain. Ngambil harta orang lain. Sekarang laki-laki ini bukan suaminya lagi. Tapi siapa? Orang lain. Mantan suami. Ya. Yang... dan menisbatkan hal itu menjadi bagian hukum syariat padahal ia berdusta. Ya. Artinya itu hak saya padahal dia dusta. Tolong kita cerai. Sekian bulan berarti kamu sudah haid. Oh, enggak, saya belum selesai masa iddahnya. Ini dusta. Berarti dia mengambil hak milik harta suaminya tanpa kebenaran. dan kemungkinan saja suaminya rujuk kepadanya setelah habis masa iddahnya. Hal itu menjadi sebuah tindakan perzinahan. Nah, ini bahaya lagi. Masa iddah perempuan 3 kali qura, 3 kali haid, habis sudah. Kalau ingin sang suami rujuk berarti apa? Nikah kembali dengan resmi, sah. Ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ijab kabul. Kalau ternyata sang perempuan ini dusta, masa iddahnya sebenarnya sudah habis, dia mengaku belum habis, datang suaminya ingin merujuk, maka dirujuk berarti mereka sedang apa? Berzina. Ini bahayanya. Ya. Dan itu terlihat pada ikhwah, Bapak Ibu, terlihat bagaimana perzinahan itu disebut oleh Allah mitsaqan ghalidhan. Akad pernikahan adalah akad yang tebal. Ghalidh itu tebal dalam bahasanya. Maksudnya yang agung. Ya, maka jangan main-main. Kenapa? Karena di dalamnya seseorang menghalalkan kemaluan. Ini bahaya. Ya, di dalamnya seseorang menghalalkan kemaluan. Ayat-ayat yang menunjukkan mitsaqan ghalidhan itu surat An-Nisa ayat 21, surat An-Nisa ayat 154, surat An-Nisa ayat surat Al-Ahzab ayat 7. Tetapi yang lebih cocok surat An-Nisa ayat 21. Ini menunjukkan bahwa pernikahan mitsaqan ghalidhan. Pernikahan adalah akad yang berat, tebal, agung, besar. Ya, jangan main-main dengannya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan masa iddahnya telah hingga hal itu menjadi sebuah tindakan perzinahan karena kondisinya telah menjadi wanita asing, ajnabiyah. Itu artinya asing. Artinya bukan suami lah, bukan istri lagi baginya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Artinya tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat ini, masalah menyembunyikan tidak menyembunyikan Allah kaitkan dengan keimanan karena berkaitan dengan kejujuran. Ya, orang yang menyembunyikan sesuatu aib dalam dirinya berarti dia tidak jujur. Dan tidak jujur menghantarkan seseorang kepada fujur. Fujur itu jalan menuju neraka. Ya, fujur. Sedangkan bir jalan menuju surga. Yaitu dengan kejujuran. Ini pada ikhwan. Fasudurul kitmani minhunna dalilun ala adamihin adami imanihinna billahi wal yaumil akhir. Terjadinya tindakan menyembunyikan haid dan kehamilan dari mereka adalah sebuah dalil atas tindak tidak adanya iman mereka kepada Allah dan hari akhir. Karena tidak jujur. Ya, dusta itu dosa besar. Tidak jujur. Wa illa falau amana billahi wal yaumil akhir wa arafna annahunna mujziyatin an a'malihinna lam yasdur minhunna syai'un an dha min dhalik. Artinya, sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka mengetahui bahwa mereka pasti diberikan alasan balasan dari amalan-amalan mereka tersebut, niscaya tidak akan terjadi pada mereka sesuatu pun dari hal itu. Ya, tidak akan terjadi sesuatu pun dari hal tersebut kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak, bahwa salah satu hal yang mengajak dan memotivasi, menyemangati seseorang untuk beramal ibadah atau menjauhi maksiat, ingat hari. Di sini juga terdapat pelajaran menarik bahwa orang yang beriman kepada Allah, kenapa selalu keimanan kepada Allah digandengkan dengan hari akhir? Nah, siapa yang bisa menjawab? Kan sering dalam hadis-hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ya, banyak hadis-hadis yang berkaitan iman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Maka jawabannya ini, bahwa orang yang ingin taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tidak akan bisa tersemangati perasaan itu kecuali mengingat siksa, balasan, pahala di hari akhir. Nah, itu kunci, itu rahasia kenapa ada sebutkan keimanan kepada Allah dan hari. Rahasia penyebutannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tadi yang pertama, bahwa tidak akan mungkin sempurna iman seseorang kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, kecuali dengan mengingat apa yang ada di hari. Coba aja Pak, malas, lagi malas baca Quran, ya, maka ingat, wah ini bekal untuk di akhirat, mulai dia baca. Biasanya bulan Ramadan khatam 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kemudian hari-hari lain, maka tidak khatam. Ingat, balasan ada di akhirat. Sempurna nanti imannya kepada Allah dalam menjauhi maksiat, berdusta, curi, khamr, berjudi, melakukan kesyirikan, apapun maksiat. Maka ingat, agar termotivasi menjauhi maksiat, ingat hari akhir. Ada balasan, ada ancaman, ada siksa. Ini rahasia pertama. Kenapa selalu digandengkan antara beriman kepada Allah dan hari? Apa jawabannya tadi? Siapa yang bisa mengulang? Agar apa? Motivasi untuk bisa benar-benar beriman kepada Allah. Jawaban kedua, kenapa digandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir? Yaitu bahwa keimanan kepada Allah tidak akan sempurna tanpa beriman kepada hari akhir. Gak sempurna. Kalau orang beriman, dia mengatakan, saya beriman kepada Allah, tapi saya gak percaya hari kiamat. Apa hukumnya orang ini? Ya, hukumnya apa? Nah, ini jawaban kedua. Kenapa sering digandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir? Bahwa keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan beriman kepada hari akhir. Itu rahasia-rahasia yang disebutkan oleh para ulama setelah mereka meneliti. Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena tadi disebutkan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka pasti diberikan balasan dari amalan-amalan mereka. Kalau mengetahui ini, niscaya tidak akan maksiat. Kemudian, ayat ini juga dalil. Wa fi dzalika dalilun ala qabuli khabaril mar'ah amma tukhbiru bihi an nafsiha min al-amri alladhi la yattali'u alayhi ghayruha kal haidhi wal hamli wa nahwihi. Artinya, ayat ini juga dalil atas diterimanya informasi dari seorang wanita tentang kabar yang mereka informasikan tentang diri mereka dari perkara yang tidak diketahui oleh selain mereka, seperti kehamilan, haid, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Ayat ini seperti ayat saksi. Ayat apa? Saksi. Saksi itu kan kalau dalam pengadilan, perempuan harus berapa? 2. Laki-laki boleh 1. Kalau sebagai saksi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya kabar perempuan, persaksian perempuan meskipun 1, maka diterima. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui haid dirinya kecuali dirinya sendiri. Masa dia perlihatkan ke orang lain? Tidak mungkin. Menunjukkan bahwa kabar perempuan meskipun satu apa? Diterima. Makbul dalam bahasa Arabnya. Diterima. Ya, kabar perempuan meskipun satu diterima. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena tidak ada yang mengetahui dirinya sedang haid, sedang hamil kecuali dirinya sendiri. Baik. Waktu sudah habis, kita berhenti pada ayat ini, dan ini ayat panjang karena memang berkaitan dengan hukum fikih ya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bertanya. Ada mik. Sebastian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang masalah iqamat tadi, Ustaz. Tentang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang ada yang mengatakan mereka berdirinya itu pas hayalah sholat, yang ada tiga tadi yang antum sebutkan, yang ana tanyakan dari mana sisi pendalilan ulama itu, kok bisa mereka berpendapat seperti itu padahal tidak ada dalil yang sahih. Ijtihad mereka, ijtihad. Ada asar gitu Pak? Tidak ada, saya enggak ketahui ada asar. Tapi ijtihad, karena hayya 'alas shalah kan bangun untuk sholat. Qad qamatis shalah kan bangun untuk sholat. Ijtihad. Adapun asar saya belum mendalam. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai talak nih, Ustaz. Kadang-kadang begitu talak satu, si suami sudah tidak bisa lagi merujuk karena mungkin salah satunya suaminya keluar dari rumah karena tinggal di rumah istri. Kemudian yang kedua, talak tiga, apakah disebutkan begitu? Enggak, pertanyaan talak, yang pertama apa, Pak? Hukumnya dari perempuan itu, hukumnya. Bagaimana hukumnya Ustaz, bahwa dia kan begitu ditalak satu sudah tidak mau lagi berhubungan dengan suami walaupun suaminya ingin merujuk. Ya, ya paham. Nah, yang kedua ini mengenai talak tiga, ada kasus kadang-kadang si suami karena sangat marahnya langsung menyebutkan talak tiga gitu. Apakah sudah jatuh talak tiga itu tidak melalui proses talak satu dan dua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau sang suami sudah mentalak, maka dia begini, dia harus ngambil risiko. Talak itu ada risiko gitu. Risikonya adalah sang istri tidak mau dirujuk. Ya, entah dia tidur di rumah istrinya atau tidak tidur di rumah istrinya itu bukan urusan. Yang penting dia tidak mau dirujuk. Itu hak sang istri. Tidak berdosa sang istri akan hal itu. Terutama apabila sang suami mempunyai rekod-rekod yang buruk. Ya, KDRT lah, akhlak buruk lah, akidah buruk lah, ibadah buruk lah. Nah, itu hak sang istri. Ya, hak sang istri. Jadi tidak bersalah sang istri di sini. Itu hak dia untuk dia. Jadi bukan berarti ketika sang istri ditalak kemudian sang suami ingin merujuk, dia seenaknya saja, sang istri tidak punya hak sama sekali atau tidak bisa membela diri sama sekali, enggak. Wallahualam. Yang ketiga yaitu sang suami mengatakan saya talak tiga kamu sekaligus 100%. Nah, kayak apa itu? Maka jawabannya mungkin 100% enggak ada kalah. Ada yang orang suaminya mungkin marah sekali, saya salak 1000 kamu. Ya. Maka tetap para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa talaknya jatuh satu. Ini untuk mengambil ihtiyatan, menjaga tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah terjadinya kedamaian, sakinah, mawaddah, rahmah. Maka untuk itu tetap jatuh talaknya satu. Karena berarti kalau jatuh talak satu, kita masih bisa berharap laki-laki dan suami tersebut, suami dan istri tersebut bisa rujuk setelah mediasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ini pernah dibahas dalam majelis ini. Saya ingin nanyakan begini Ustaz, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya punya keluarga menikahi seorang perempuan masih bujang, tapi dalam keadaan hamil, dinikahkan, kemudian sampai dia punya anak yang keempat baru sadar bahwa dia melakukan hubungan yang rusak tadi Ustaz. Itu apa? Dan bagaimana hukum apa ya, anaknya itu yang semua sudah sampai empat itu, tapi dia tidak pernah menikah lagi, kecuali dia menikah pada saat dia sedang hamil tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada hadis Rasul riwayat Tirmidzi, la tutak hamilun hatta tadha. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Apabila terjadi pernikahan tatkala hamil, maka wallahu alam, pendapat yang benar adalah nikahnya tidak sah. Jika nikahnya tidak sah, maka berarti si perempuan tersebut harus dilepas dari sang suaminya. Fasakh namanya. Difasakh, dilepas, bukan cerai, difasakh, dipisah. Lalu nikah lagi dengan resmi, dengan mahar, wali, saksi, ijab kabul. Mungkin tidak perlu rami-ramian, tidak mengapa, yang penting nikah lagi dengan sah. Nah, kemudian setelah itu nikah lagi dengan sah ini pun tidak dalam keadaan hamil. Kalau dalam keadaan hamil sama aja mengulang berarti. Nah, adapun anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya di sini terjadi perbedaan pendapat antara. Ada yang mengatakan anak-anaknya tersebut tidak dinasabkan kepada sang suami. Kalau menikah dia perempuan, maka menjadi walinya adalah wali hakim. Ibunya enggak bisa jadi wali. Wali itu laki-laki. Ya, tidak bisa perempuan jadi wali. Wali itu laki-laki, wali hakim. Dan tidak bisa dinasabkan. Apalagi nikahnya yang dalam keadaan hamil itu karena berzina. Laki-laki, perempuan berzina, hamil, takut ketahuan, nikah. Baru 4 bulan hamil, baru 4 bulan nikah sudah melahirkan. Nah, itu tanda-tanda itu. 4 bulan nikah sudah melahirkan. Lakasnya, Pak. Anak-anaknya yang empat tadi itu tidak boleh dinasabkan kepada suaminya. Dan dia wali hakim. Seperti itu. Pendapat yang kedua, boleh dinasabkan. Kenapa? Nikahnya nikah syubhat berarti. Artinya wanita ini dinikahi oleh perempuan, perempuan ini dinikahi oleh laki-laki. Atau anggaplah mereka berzina sebelum menikah, hamil, kemudian laki-laki ini menikahinya dengan secara resmi, tapi dalam keadaan hamil. Maka, dan perempuan ini tidak menerima atau tidak pernah bergaul, berzina dengan laki-laki lain, maka laki-laki yang menzinahinya menikahinya. Berarti air mani tersebut secara biologis memang air mani sang laki-laki ini, sang suami ini, tetapi secara syar'i dia haram. Maka disitulah sebagian orang mengatakan itu nikah syubhat, nikah samar-samar. Artinya hukumnya samar-samar masih. Kalau nikah syubhat boleh dinasabkan kepada bapaknya, tapi saya lebih condong kepada haram. karena hadisnya jelas. La tuta'u hamilun, wanita hamil tidak boleh digauli, dinikahi. Dan ini merupakan juga efek jera untuk orang-orang yang memudahkan permasalahan zina. Wallahi zina di zaman sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari. Nah, tidak ada, fasakh saja, dipisah saja. Dipisah tidak boleh dia seperti wanita asing. Mau dinikah lagi atau suaminya nikah yang lain lagi, terserah. Wallah. Tapi dia berdosa atas menikah dengan yang pertama tadi, dalam keadaan hamil. Enggak ada, fasakh tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Namanya fasakh bukan cerai. Menyambung pertanyaan beliau Ustaz, jadi kan masuknya lebih jauh lagi, nanti menikah anaknya yang sang wanita ini, anaknya menikah, nah ijab kabul nanti wali hakimnya dari ibumu yang berwali kepadaku atau gimana itu? Kan nasab nasabnya kan dari tidak ibu. Perlu mengucapkan seperti itu. Saya nikahkan fulanah binti fulan binti fulanah kepada keluarga ibunya dengan maharnya sekian. Enggak usah, enggak perlu mengucapkan ibumu yang telah mewakilkan mewakilkan walinya kepadaku, tidak perlu. Berarti bintinya itu maksudnya binti mamanya, binti mamanya. Atau binti keluarga mamanya. Keluarga mamanya siapa? Al apa misalkan. Keluarga siapa? Yang jadi menjadi ukuran binti keluarga ini. Jadi kan semua orang mendengar bahwasanya ya, itu bu, itu yang harus dilakukan agar orang tahu. Itulah buruknya zina. Ya, itulah buruknya zina sehingga orang tahu. Jangan dipermudah permasalahan zina. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.